Subhanallah, di sini ada yang bertanya, bagaimana kalau di masjid menggunakan AC? Di rumah juga menggunakan AC, misalnya. Padahal di luar hawa sangat panas. Nah, tidak terasa kalau sudah pakai AC. Nah, iya kan? Tidak terasa kan? Jadi sejuk, dingin. Tetap bisa khusyuk jadinya. Nah, Anda belum mendapatkan fatwa masalah ini, keterangan masalah ini. Tetapi jika kita mengacu ke kaidah al-hukmu yaduru ma'a illati, hukum itu berputar berporos pada illatnya, faktornya. Kalau faktornya hilang, ya hukum tidak berlaku. Jika faktor hukumnya adalah agar khusyuk, sedangkan hawa yang sangat panas mengganggu sehingga tidak bisa khusyuk. Ketika masjid ber-AC, sholat di dalam masjid digitari oleh AC, hawa panas tidak terasa sama sekali, tetap khusyuk sholat berdasarkan kaidah, berarti tetap sholat di awal waktu. Nah, ini pemahaman. Tapi yang sudah katakan tadi, Anda belum dapat. Nah, keterangan ulama dan fatwa masalah ini, tapi sepertinya begitu. Kalau kita kembali ke kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illati. Oleh karena itu, di musim dingin ataupun di musim panas yang memang hawa tidak panas sekali, di musim dingin yang hawa tidak panas, tetap kembali ke asal, yaitu afdol melaksanakan salat zuhur di awal waktu. Karena hukum illat, hukum tidak ada, yaitu hawa yang panas, yang sangat panas yang mengganggu kehusyukan. Wallahu a'lam. Apakah menjamak sholat di masjid di waktu hujan ya? Nah, harus dengan imam rawatib. Masalahnya, kalau tidak dengan imam rawatib, ya nanti jadi simpang siur. Nah, asar-asar yang hadis Nabi SAW yang mencontohkan menjamak sholat pada Nabi Muhammad, beliau adalah imam. Asar ya Umar bin Abdul Aziz. Nah, dan yang lainnya. Ya, salah. Ketika mereka menjamak salat itu bersama Umar. Bersama amir-amir mereka di masjid. Bersama imam masjid. Nah. Karena imam rawatib. Naam. Al-masjid sultanuhu. Nah, masjid. Masjid adalah kekuasaannya dia. Jadi dia yang berkuasa dan mati dia yang berwenang ya, dan punya hak dalam mengimami kaum muslimin di masjid itu. Nah, nanti kalau dijamak tanpa kehadiran imam, nah, imamnya datang mau sholat, muridnya datang mau sholat, padahal tadi ada yang mengganti jadi imam di jamaah. Imam tidak tahu dan tidak menghadiri. Maka jadi enam jadi terjadi kesimpang siuran. Nah, jadi dalam hal ini Allah Adam diupayakan bersama dengan imam. Meskipun imam tidak ketika itu misalkan bukan dia yang jadi imam, kalau dia masbub misalkan terlambat, tapi dengan muwafaqahnya, yang persetujuan dengan kehadirannya Allah Adam.